Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan taufik, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah pada malam hari ini untuk mempelajari salah satu kitab milik Al-Imam Ahmad rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Dan syarah yang dipakai yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Rabi bin Haji Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Sampai kepada penjelasan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, wa Jibrilu arsalahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallama liyukarrira fi hadzal liqa'i usul ad-dini wa arkanahu allati yubna 'alayha wa yushadu 'alayha. Dan Jibril diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyukarrira fi hadzal liqa'i, untuk menerangkan, menjelaskan di dalam perjumpaan ini, perjumpaan antara Jibril dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang di saat itu dihadiri oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui mereka seluruhnya. Jibril alaihi salatu wassalam adalah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril turun kepada para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Jibril al-malakul muwakkal bil wahyi, yaitu malaikat yang diserahi tugas untuk menyampaikan wahyu, turun kepada para nabi, turun kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jibril adalah pemimpin para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril adalah pemimpin para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril memiliki sayap sebagaimana malaikat yang lain memiliki sayap. Sayap malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu 2, 3 sampai kepada pemimpin para malaikat yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, sayapnya 600. Iya. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan diciptakan oleh Allah minan nur, dari cahaya. Mereka selalu mentaati Allah dan melaksanakan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan bahkan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala pernah turun ke bumi. Di antaranya turun di saat Adam alaihi salatu wassalam akan meninggal dunia. Di saat Adam sakit, kemudian dia meminta kepada anak-anaknya maaf, kemudian dia menyebutkan kepada anak-anaknya bahwa dia ingin makan buah-buahan surga. Sebagai anak, maka mereka mencari buah-buahan itu, buah-buahan surga yang diucapkan oleh Adam alaihi salatu wassalam. Iya. Mereka mencarinya sehingga bertemulah dengan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang menanyakan kepada mereka, apa yang kalian cari? Mereka mengatakan, ayah kami ingin memakan buah-buahan surga. Kemudian disuruh kembali karena ajal atau kematian Adam alaihi salatu wassalam sudah hampir tiba. Iya, karena buah-buahan surga tidak ada di bumi. Tidak ada di bumi. Iya. Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar, manusia pertama, bapak manusia, tinggi badannya 60 hasta. Tinggi badannya 60 hasta atau sebanding dengan 28 meter. Ini tinggi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Iya. Ini yang pertama, malaikat datang ketika hendak mencabut nyawanya Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala datang dengan wujud pemuda-pemuda gagah. Kepada siapa ini? Kepada Lut alaihi salatu wassalam. Sebelum itu mereka bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Iya, jadi sebelum mereka bertemu dengan Lut, menjadi tamunya Nabi Lut, mereka datang kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Lut alaihi salam sezaman. Sezaman. Satu kurun, satu masa. Perhatikan. Iya. Perhatikan. Adapun kisah tentang Adam yang ingin makan buah-buahan surga yang kita sebutkan di atas, disebutkan dalam Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Kisah-kisah para nabi. Iya. Jadi datang bertemu Adam, datang bertemu Ibrahim, kemudian datang bertemu Lut alaihi wassalam sebagai tamu, pemuda-pemuda gagah. Iya. Sehingga di zaman kita sekarang ini menyebutkan perilaku menyimpang, homoseks itu disebut dengan luti, disandarkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, atau disebut dengan Sodom, itu yang sekarang kita sebut dengan istilah sodomi. Iya, Sodom itu nama tempat atau pemukiman dari kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Iya. Kemudian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Rabi. Wa Jibrilu arsalahu Allah tabaraka wa taala ila Muhammad. Jibril diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan minan nur, dari cahaya. Adapun manusia diciptakan dari tanah. Iya, diciptakan dari tanah. Adapun jin diciptakan oleh Allah minan nar, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala minan nar, dari api. Min naris samum, dari api yang menyala-nyala. Dalam Al-Quran disebutkan wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum, dan al jan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, min naris samum, dari api yang menyala-nyala, api yang menjilat-jilat, dari api. Al-jan disebutkan oleh mufassir, ulama ahli tafsir, al-jan abul jin. Al-jan itu abul jin, bapaknya jin. Iya. Jin ini dikelompokkan dalam dua bagian. Dikelompokkan dalam dua bagian atau dalam dua pengelompokan. Yang pertama biman zilatil adamiyin, yang kedua biman zilatil rih. Biman zilatil adamiyin itu pola hidup mereka sama dengan manusia. Pola hidup mereka sama dengan manusia. Kemudian yang kedua biman zilatil rih, pola hidup mereka sama seperti angin. Iya, yang pertama biman zilatil adamiyin, pola hidup mereka sama seperti manusia. Banyak dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah, Al-Hasan al-Basri dan ulama di zaman ini yang sudah meninggal dunia, yaitu Syekhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaihima, rahmatullahi alaihima. Ayuhal muslimuna ibadallah, keberadaan jin itu ada. Keberadaan jin itu ada. Tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin mereka juga dibebani dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia pun sama. Mereka juga dibebani dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu untuk beribadah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wafihimul muslimu, wafihimul kafiru, wafihimul muslimu, wafihimul kafiru. Jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Iya. Wafihimul jahmiyu wasyi'iyu wa ghairuhuma. Dan jin juga itu ada yang berpemahaman jahmiyah, syiah juga ada, jin ada yang Jahmiyah dan jin juga ada yang Syiah, bahkan selain dari Jahmiyah dan Syiah. Kelompok-kelompok sesat yang ada juga pada bangsa jin. Kelompok-kelompok sesat ya, yang ada pada manusia ada juga pada bangsa jin. Al-Muwahid Ahlu Tauhid dari bangsa manusia ada. Namun Al-Muwahid Minal Jin Ahlu Tauhid dari bangsa jin pun juga ada. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah mendatangi salah satu majelis ruqyah. Datang ke tempat ruqyah, dan di sana sedang berlangsung ruqyah kepada seseorang, kepada fulan. Kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang menyebabkan engkau merasuki orang ini? Kemudian jin itu mengatakan bahwa dia telah membunuh anakku. Disampaikan kepadanya, bukankah dia tidak mengetahui bahwa di situ ada anakmu? Maaf. Kemudian ditanyakan kepadanya, dengan apa dia membunuh anakmu? Kemudian jin itu mengatakan bahwa dia telah menyiramkan air panas kepada anakku. Kemudian dikatakan, bukankah dia tidak mengetahui bahwa di situ ada anakmu? Kemudian jin itu mengatakan, bukankah dia bisa menyebut Bismillahirrahmanirrahim sebagai peringatan kepada anakku? Iya. Perhatikan barakallahu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Jin ayat 11, wa anna minas salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya di antara kami itu, di antara jin, ada yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jin ada yang saleh, ada yang paleh. Jin ada yang kafir, fasik, munafik. Jin sama dengan manusia. Manusia juga ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik. Manusia ada yang beriman, jin juga ada yang beriman. Iya. Manusia ada yang beriman, jin pun ada juga yang beriman. Manusia ada pelaku kejahatan, jin juga ada. Manusia ada yang mencuri, jin juga ada yang mencuri. Iya. Bimanzilatil adamiyin, pola hidup mereka sama dengan manusia. Ya'kuluna wa yashrabun, makan, minum, sama dengan manusia. Iya, manusia menikah, jin juga menikah. Manusia ada laki-laki, ada wanita, jin juga ada laki-laki, ada wanita. Pola hidup mereka sama dengan manusia. Iya. Manusia punya hewan ternak, al-bahaim. Al-bahaim itu hewan ternak, bukan hewan yang terlepas liar. Al-bahaim. Manusia punya hewan ternak, jin pun punya hewan ternak. Disebutkan di dalam kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram Isna'ani rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, hayu mati salam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jin yang beriman saleh, dia akan menjadi saudara bagi manusia di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jin. Dia beriman, dia mukmin, mukminah, laki-laki yang beriman, wanita yang beriman. Dia soleh, baik, soleha, laki yang baik, wanita yang baik. Iya, maka mereka akan menjadi saudara bagi umat Islam di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika mereka itu kafir, iya, fasik, maka mereka akan menjadi musuh manusia. Menjadi musuh manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Manusia ada muwahhid, ada yang bertauhid. Jin ada yang bertauhid. Ya, manusia ada ahlu syirik, ada pelaku kesyirikan. Jin pun sama, jin juga ada pelaku kesyirikan. Iya, sehingga ayat di dalam surat An-Nisa ayat 48. Iya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Hadza ya'umul ins wal jin. Ayat ini umum untuk jin dan manusia. Maaf, ayat ini umum untuk manusia dan jin. Iya. Manusia ada pelaku maksiat, jin juga ada pelaku maksiat. Iya. Ingat ya, surat An-Nisa ayat 48 tadi. Hadza ya'umul ins wal jin. Ayat ini umum untuk manusia dan jin. Barakallahu fiik. Sehingga ayat ini tidak dibatasi dalam konteks manusia saja. Iya. Ayat ini tidak dibatasi penggunaannya hanya untuk manusia, namun juga untuk jin. Perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, ayuh umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Manusia jika meninggal dunia di atas tauhid dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan dimasukkan ke surga. Namun manusia dia ahlu tauhid, namun dia pun melakukan kemaksiatan. Iya, dia juga melakukan kemaksiatan. Maka manusia seperti ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah maafkan, Allah maafkan dia. Jika Allah siksa, maka Allah siksa sebatas dosa yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Jin pun sama. Jika jin itu meninggal di atas tauhid dan tidak melakukan kemaksiatan, dia akan dimasukkan ke dalam jannah, dalam surga. Namun meskipun dia ahlu tauhid, jin ya, meskipun dia ahlu tauhid namun dia juga melakukan kemaksiatan, maka dia pun tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah maafkan, Allah ampuni dia. Jika Allah menyiksanya, maka hal itu sebatas kemaksiatan yang dia kerjakan. Sama hukumnya. Perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Manusia diancam dengan neraka, jin pun sama. Jin juga diancam dengan neraka. Manusia ada yang melakukan dosa besar, jin juga ada yang melakukan dosa besar. manusia yang dimasukkan di neraka, jin pun sebaliknya sama. Perhatikan, dijelaskan oleh Syekhul Imam Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa Nur ala Darb. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Ini lanjutkan kepada penjelasan yang kedua, yaitu bimanzilatil rih, pola hidup mereka seperti angin. Di Ambon ini banyak tersebar di tengah masyarakat kita sebutan angin-angin. Kalau sebut jin seakan kurang paham, namun ketika sebut angin-angin mereka paham. Iya, angin-angin itu jin. Angin-angin itu jin. Kalau asyaitin, syaitan itu dari mana? Asyaitanu minal jin. Syaitan itu dari jin. Perhatikan, disebutkan oleh Syekhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ayuhal muslimuna ibadallah, hayumat islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Iya, untuk mengupas tuntas pembahasan tentang jin ini bisa dilihat di dalam risalah Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah tentang keterkaitan antara jin dan manusia. Risalahnya menjelaskan panjang lebar tentang jin di antaranya. Wa Jibrilu arsalahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukarrira fi hadzal liqa'i usulad dini wa arkanahu allati yubna 'alayha wa yushadu 'alayha. Jibril diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, menerangkan di dalam perjumpaan ini, perjumpaan antara Jibril dan Muhammad yang dihadiri oleh para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, tentang usuluddin, tentang prinsip-prinsip agama yang disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Itulah usuluddin, prinsip-prinsip agama atau pokok-pokok agama. Iya, yang lebih dikenal dalam sebagian risalah para ulama dengan sebutan maratibuddin. Maratibuddin wa arkanahu, dan rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya, nya di sini kembali kepada ad-din. Rukun-rukun agama. Agama apa? Agama Islam. Perhatikan. Allati yubna 'alaiha wa yushadu 'alaiha. Agama Islam itu dibangun di atas rukun-rukun Islam. Iya, dibangun di atas apa? Rukun-rukun Islam. Dalam hadis disebutkan buniyal Islamu ala khoms. Iya, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Lima perkara di sini lima rukun. Iya, hadisnya apa itu? Hah? Yang lain. Gerhada, bukan yang itu. Bukan yang ini, bukan yang kita bahas ini. Hadis apa itu? Buniyal Islamu ala khoms. Kalimatnya saja beda. Hah? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Buniyal Islamu ala khoms. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Lima perkara inilah yang dikenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam atau arkanul din, rukun-rukun agama. Perhatikan. Wa yushadu alaiha, dan lima rukun ini saling menopang satu dengan yang lain. Yang pertama memiliki keterkaitan dengan yang kedua dan yang ketiga, keempat, kelima. Kelima ini menopang yang pertama. Iya, kemudian terus berlanjut. Iya, yushadu alaiha, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Sa'alahu anil Islam, di saat itu Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada sa'alahu, kepadanya, kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'alahu anil Islam, bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam. Iya. Faqala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah. Lalu dia menyebutkan Islam itu engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini dia sudah jabarkan dengan makna dari la ilaha illallah. Namun kalau arti kalimat ini, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Iya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas salah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat, membayar zakat. Ini yang keberapa ini? Ketiga. Tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, orang tua berpuasa. Berpuasa Ramadan ya. Taruhlah Ramadan itu 29 hari. Baru 20 hari dia sudah meninggal. Masih ada berapa di sini yang belum dia lakukan? Hah? 9. 9 yang belum dia lakukan. Apakah keluarganya harus mengganti puasa Ramadan dari orang tuanya? Tidak. Tidak. Kecuali puasa nazar. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa keluarganya memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Adapun untuk mengganti puasa orang tuanya tidak. Ya, sebagian penjelasan. Iya, kalau puasa nazar baru keluarganya menggantikan puasa nazar itu atau melanjutkan puasa nazar itu bagi orang tuanya. Iya, kalau Ramadan tidak. Dijelaskan juga di dalam kitab Ahkamul Janais Al-Albani rahimahullah. Dijelaskan dalam kitab Ahkamul Janais hukum-hukum penyelenggaraan jenazah milik Syekhul Albani rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Barakallahu fikum. Jadi demikian. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, engkau berhaji ke Baitullah, ke rumah Allah. Iya. Qala mal imanu, kemudian Jibril bertanya kembali, mal imanu, apa yang dimaksudkan dengan iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Iya. Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrih, yang baik dan yang buruk, minallahi ta'ala, dari Allah. Yang baik itu dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Takdir yang baik dari Allah, takdir yang buruk juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam riwayat Bukhari ini yang disebut. Iya. Riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Iman. Iya, yang disebut oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam hadis dengan nomor 50. Iya. Fal arkanul khamsatu ghairal qadri madhkura. Maka rukun-rukun Islam yang berjumlah 5 tidak disebutkan tentang takdir. Iya, kenapa? Karena takdir itu masuk dalam arkanul iman. Iya, rukun iman yang terakhir. Al-qadaru madhkurun fi ayati kama sabaqo. Takdir itu disebutkan di dalam ayat-ayat yang telah lewat. Iya. Takdir disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang telah lewat. Waqad tasrudu usulil imani fi adadi minal ayat. Dan telah disebutkan prinsip atau pokok iman di dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran, yaitu diantaranya dalam surat Al-Baqarah 285. Iya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Al-Qur'anu yanzil bil haqq walil haqq. Al-Qur'an itu turun bil haqq, dengan kebenaran, walil haqq, dan untuk kebenaran. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, min Rabbihi dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, la nufarriku baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rusulih, rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan waqalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, rabbana wa ilaikal masir. Mereka berdoa, ampunilah kami, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah tempat kembali. Iya. Kita beriman dengan seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul yang pertama di dalam Islam yaitu siapa? Nuh alaihi salam. Huwa awwalur rusuli ila ahli al-ard. Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Kalau Nabi Adam yang pertama, Abul Bashar, siapakah yang lebih tampan, Adam atau Yusuf alaihi wassalam? Para ulama menjelaskan Adam dan Yusuf. Adam lebih tampan dari Yusuf alaihissalam. Adam diciptakan secara langsung dengan tangannya. Iya. Diciptakan secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adam lebih tampan dari Yusuf. Ketampanan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam hanya sebagian dari ketampanan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Sudah waktu salat. Nah, ada yang perlu saya ingatkan ya. Hal ini berkaitan dengan surat Al-Jathiyah ayat 23. Ketika saya dengarkan rekaman saya waktu ta'lim malam Selasa kemarin, saya menyebutkan basorihi, di situ pendengaran. Padahal basorihi ini sebenarnya penglihatan. Hal ini menunjukkan al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Iya. Tidak ada yang perlu dibanggakan dan disombongkan dari manusia. Sudah persiapan matang, iya, mengisi salah. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-ujub, bangga diri, penyakit. Al-ujub ini akan melahirkan penyakit yang lain, yaitu al-kibr, kesombongan. Sombongan ini pun akan melahirkan dua penyakit besar, dua penyakit kronis pada manusia. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Dan yang kedua, waghamtun nas, merendahkan manusia. Awal mulanya dari al-ujub, bangga diri. Sering-seringlah kita evaluasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian itu pasti. Kita semua akan menjumpainya. Semoga ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan husnul khatimah, kematian yang baik, mengucapkan la ilaha illallah. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Faman kana sawaban faminallah, jika ada benarnya maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Waman kana khata'an famin Ismail, dan jika ada kesalahan maka semua kesalahan itu dari Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.